Lek lek. Kalung iki lho gak trimo siji wong wedok ana sing ndek pet gulu. Ana sing rodok dawa. Ana sing dawa. Ana sing dawa. Sembuh. Ngono iki lho sik gelek nglarakne wong lanang. Wong kalah karo wong marung. Bakul warung iki lho, bakul warung sing tukang tunggu ndek warung, warung sing duwe warung. Iku Masya Allah, isu-isu ana wong lanang moro, "Kok enjing, Pak?" Sampeyan yo tau, Pak. Dikonokno ngono karo bojomu. Teko kerja sore-sore, "Kok sore, Pak?" Tau to ora? Ya belas iku. Gak tepak malah disentak, kelayapan terus. Ngono ku terus karo bakule di takoni dahar napa pak? Rawon, gek rawon. Unjukane napa pak? Teh hangat, gek no teh hangat. Ndak sampean tahu, bojomu mbok takoni ngono ku tahu. Dinten iki masak napa ya? Tahu ora? Hah, ya balas kowe kok. Ana wong lanang kok masak apa, Bu? Tontok dhewe ndek mburi ku masak napa kok. Gak usah katik tokak takok karek ngemplok ora usah kakek ngomong. Lho, bakul warung lho. Pelayanannya luar biasa, isu-isu disopo, njaluk rawon, gekno rawon, njaluk teh, gekno teh. Upahe piro? 5000 paling iku badine. Lah sampean dikeki klambi, tukono gelang kalung, giwang, kei kulkas, kei sepeda motor, kei omah. Lho, bengi sik dikeloni. Ngono bojomu mau sentak, iya. Maka menurut psikologi, wong lanang teko lah sing wedok kok nyabrut, itu nyudo umure wong lanang rong minggu. Bojomu mbok capruti pisan lho, sudo umure rong minggu. Lah nek sedina mbok capruti ping papat, rong wulan kalong umure bojomu. Lah nek rata-rata matine sik sing lanang yo ngono iku. Tapi ternyata di dalam konfigurasi semacam itu apa konfigurasi ini apa? Wis karo ya wis pokoke abad-abad terus ngono ya. Begitu umat Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa raiso to piye iki? Telat. Digiring menuju ke surga. Subhanallah, ternyata yang paling cepat ringan sampai ke surga, lebih dulu sampai di surga, lebih dulu masuk surga, ternyata justru ibu-ibu, bapak-bapak, keri. Rada iso guyu titik. Kenapa bapak-bapak itu kok keri mlebune swarga karo ibu-ibu? Insyaallah saya sampaikan pada tahun depan. Bersambung jam 12 pisan. Situ ae. Sebab satu, kita tahu kok sebabnya, karena bapak-bapak itu kan penanggung jawab secara total terhadap keluarga. Saya tanya, begitu azan berkumandang dari masjid, hayya 'alal falah. Bahkan udah qomat. Qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Azan Mekah. Masjid kene yo ngono azane. Preketek. Coba saya tanya, begitu azan berkumandang, terus bapak wudu, ambil sajadah, berangkat jamaah ke masjid. Niku sae nopo sae? Sae, sapa ngarani elek. Tapi kalau bapak berangkat ke masjid ijen ngluyur dhewean, tanpa obrak-obrak istri, tanpa aja-aja anak, iki jenenge wong lanang egois. Jamaah wis apik, Pak. Tapi lan jenengan berangkat ke masjid kok ijen, gak ngajak bojo, gak ngajak anak, iki wong lanang padha karo mentolo bojone disosop-sosopno ndek neraka. Mentolo anake dicep-cepno ndek neraka. Niki lho permasalahane. Lek jamaah apik. Karenanya tanggung jawab yang rutinitas seperti itu, Bapak, sama wajibnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sehingga bisa diilustrasikan, banyak bapak-bapak yang besok di akhirat sudah dekat ke pintu surga. Begitu membuka pintu surga, mau masuk surga, disetop sama malaikat. Stop! Wong diki. Cerme indah. Jenemu sapa? Hartono. Kata nanti, swarga. Cerme indah. Sik, Hartono, sik. Iku lho, bojo sampean, anak sampean, proses durung beres. Balik. Kambek. Bereskan dulu istrimu, bereskan dulu anakmu. Halo? Ono maneh kate mlebu. Stop, wong ndi? Cerme indah. Nanti, swarga. Lho kok enak? Enak, cerme indah. Sik, jenengmu sapa? Sanadi. Bojone guyu e bojone. Jenenge kate mlebu swarga. Iya, iku. Bojomu, anakmu proses durung rampung, beresno. Subhanallah. Sehingga Bapak mohon maaf. Kewajiban-kewajiban seperti itu ngapunten, gak ono Pak sing negur sampean. Sopo sing katene negur? Mosok ono takmir ngabsen. Pak, sampean jam arene iki ijen apa bojomu mbok jak anakmu mbok jak karo sapa wae? Ono takmir sing absen ngene. Lha kok pelala gawe? Sehingga diharapkan seorang mukmin itu bisa menegur dirinya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, iki asline gak enak iki. Lha apa bapak-bapak kok keri mlebune swarga karo ibu-ibu? Asline gak enak, Pak. Tapi diomongno apa mboten? Diomongno apa mboten? Temen Bapak? Siap? Sebab wong lanang ku gelek bujuk. Nontok guyune gelek dibujuki sampean. Aku asline yo gak mentolo Pak ngomongno iki, Pak. Kondi ae, ya ini lagi teko kondi ae. Lembur. Lembur tak lembur. Teko ndi sih, Pak? Jam nyamene kok lagi teko, mampir nang kanca. Padahal ndogros nang warunge rondo. Kamentolo aku kate nerusno iki. Taun ngarep mawon, Bu, nggih. Oh, kok nanggung. Duit sik gawak, duit apa nek? Entek duit tak kena sampean kabeh winginane wong sekeno kabeh ngono. Maaf, Bapak. Bagaimana hukumnya?